Ini saya kira saya mau disuruh pesan nasi padang ini. Ya, pakai kertas nasi padang. Bagaimana dengan vaksin meningitis yang ada di apa ini? Dikatakan ada oleh Menteri Kesehatan, namun farmasi tidak bisa diberi label halal. Saya subhanallah ya, dan ini saya harus menyampaikan kebenaran gitu. Saya heran dengan adanya orang yang mengaku sebagai Islam, Muslim gitu kan, lalu menghalalkan segala macam cara gitu. Menganggap misalnya seperti statement sekarang keluar bahwasanya boleh minum obat karena ahli-ahlinya sendiri agama sudah mengatakan gak masalah karena itu darurat. Dari mana bahasa obat itu minum darurat? Dari mana itu? Obat itu fasilitas untuk berobat, iya, untuk sembuh, bukan darurat. Kasus kita boleh memakan babi kalau darurat, ulama berikan contoh. Di padang pasir, gak ada lagi makanan kecuali itu, dan kita bisa mati kalau gak makan bangkai kah, babi kah, maka kita makan itu pun, kata ulama, Anda boleh kembali kepada sebuah buku tafsir, lukma au lukmatain, satu potong atau dua potong maksimal yang bisa membuat kita tidak mati kelaparan. Bukan makan santap gitu kan yang banyak, enggak. Dalam keadaan darurat, dari mana obat itu jadi darurat gitu? Maka boleh babi pun jadi halal. Dari mana? Dan anehnya ini bukan ulama yang memberikan fatwa, tapi orang yang tidak paham agama gitu. Mau lagi disebarin masalah, kemarin alhamdulillah dibatalin masalah kondom dibagi-bagi. Subhanallah. Mau menyebarin, silahkan gitu kan. Anda tahu berapa anggarannya? 28 miliar. Perusahaan kondomnya untung 28 miliar itu kalau di kemarin berhasil programnya. Karena masalah duit. Disebarkan di tengah-tengah masyarakat supaya mereka sosialisasikan masalah ini. Subhanallah, kenapa enggak pakai anggaran itu untuk nikahkan orang? Kenapa enggak panggil anak muda, ayo daripada kumpul ke Boni nikah, dinikahin oleh pemerintah resmi, panggil orang tuanya, biayai. Itu benar gitu kan? Apalagi membawa nama agama Islam, enggak boleh, subhanallah, gitu kan? Enggak boleh, haram. Dan saya sudah ingatkan, sampai masalah, gitu kan? Sampai masalah agama pun, ya sampai masalah, ya apa namanya? Perintah-perintah agama pun tidak boleh dianggap remeh, dan Muslim tidak boleh tinggal diam, harus diingatkan gitu kan, yang salah-salah, yang benar-benar gitu.